diri kita. Kenapa ini penting? Karena ada orang-orang yang ketika akan datang Ramadan itu hatinya belum siap, belum lapang, belum luas. Saking pentingnya ini, turunlah hadis Nabi yang langsung bukan dibawa oleh Nabi sendiri tapi Jibril yang datang. Catat. Syu'abul Iman. Al-Baihaqi. Hadis riwayat Al-Baihaqi, kitab Syu'abul Iman. Nomor hadis 1471. Nomor hadis 1471. Saya bacakan hadisnya, perhatikan. An Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ujrah, semoga Allah meridai kepadanya. Qala, beliau menyampaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami. Perhatikan kalimatnya. Ini di awal-awal beliau ketika akan datang Ramadan. Sebentar lagi Isya, jadi saya bacakan dulu, nanti kita tafsirkan setelah Isya, ya. Ahdirul mimbar, ahdirul mimbar, cepat-cepat mendekat kepada mimbar. Mendekat kepada mimbar, ya. Dipanggil semua sahabat tuh, ya. Ke dalam Masjid Nabawi. Ayo ahdirul mimbar, mendekat, mendekat kepada mimbar. Masyaallah. Falamma hadarna, tatkala kami sudah mendekat di mimbar itu, ya. Tiba-tiba Rasulullah naik ke atas mimbarnya, dan mimbar Nabi itu ada 3 gundukan, ya. Ada 3 gundukan, jadi disimpan agak tinggi, ya. Setiap Nabi akan naik, jadi gundukan pertama, gundukan kedua, gundukan ketiga. Saat Nabi akan melangkah pada gundukan pertama, tiba-tiba turun malaikat Jibril. Menyampaikan satu kalimat, kata Nabi, amin. Sahabat bengong. Karena mereka enggak lihat dan tidak sadar, ya. Yang kedua naik lagi, kata Nabi, amin. Dan yang ketiga naik lagi, kata Nabi, amin. Masya Allah. Tatkala Nabi sampai di mimbarnya, falamma faragha 'alal mimbar, tatkala beliau sampai di mimbarnya, tiba-tiba turun lagi. Nazala. Setelah di atas, turun lagi beliau ke bawah. Tatkala itulah sahabat keheranan sampai mereka mengatakan, faqulna ya Rasulullah. Maka kami berkata, ya Rasulullah, sami'na syai'an lam nakun nasma'hu min qablu. Kami telah dengar satu kalimat yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Nabi itu tabiatnya kalau sudah naik ke atas mimbar, langsung menyampaikan kalau tidak tausiah, mau'idhah hasanah. Tausiah itu kalimat singkat dan padat. Kalau mau'idhah hasanah agak panjang berupa nasihat. Ini tidak dilakukan. Cuma amin, amin, amin, tiba-tiba turun lagi. Apa yang terjadi? Bagaimana tiba-tiba bisa seperti itu? Bahwa Rasulullah satu kali mengumpulkan para sahabat untuk merapat ke sekitar mimbar Nabi di Masjid Nabawi. Yang kita ketahui sekarang, ya, letaknya tentunya antara mimbar dengan rumah atau makam Nabi sekarang adalah raudhah. Di sekitaran itu Nabi mengumpulkan. Perhatikan kalimat yang kata Nabi, ahdirul mimbar, segera kalian merapat, hadir di mimbar. Falamma hadarna, kata Ka'ab bin Ujrah, ketika kami tiba di sekitar mimbar itu, ya, tiba-tiba Rasulullah akan naik ke atas mimbar. Di gundukan pertama beliau berkata amin. Gundukan kedua beliau berkata amin. Ketika sampai di tingkat ketiga mimbarnya, beliau berkata amin. Ya. Falamma faragha 'alal mimbar, tatkala selesai di mimbarnya, nazala, tiba-tiba turun. Ya. Maka sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, faqulna ya Rasulullah, sami'na syai'an lam nakun nasma'hu min qabl. Ya Rasulullah, kami mendengar satu perkataan yang agak aneh. Belum pernah kami dengar sebelumnya Nabi berkata seperti itu. Ya. Maka kata Nabi, perhatikan. Falamma raqitu darajatal ula. Tatkala saya naik pada gundukan yang pertama itu. Arada alaiya Jibril alaihi salam. Tiba-tiba Jibril alaihi salam turun kepada saya. Menyampaikan satu informasi. Perhatikan kalimatnya. Bu'dun liman adraka ramadana falam yughfar lahu. Bu'dun, ya. Sungguh celaka dan keterlaluan. Jadi di bahasa Arab itu ada celaka saja, tapi tidak menunjuk makna terlalu. Itu biasanya diungkapkan dengan kata wail. Ya. Wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang. Wailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat, yang lalai dalam salatnya. Itu wail, celaka. Ya. Tapi kalau celaka sekaligus menunjuk makna terlalu, ya. Kalau ada orang celaka, ini yang paling terlalu. Ya. Itu bu'dun kalimatnya. Ba'in dan. Ada bu'dan, ada bu'dun. Ya. Kalau bu'dan itu menunjuk kepada keadaan, keadaannya, sifatnya. Kalau bu'dun umumnya pada orangnya. Ya. Jadi ada orang yang celaka sekaligus terlalu. InsyaAllah. Bu'dun. Liman atau man adraka ramadhan. Siapa orang celaka dan terlalu ini? Yaitu man adraka ramadhana. Orang yang mendapati bulan Ramadhan. InsyaAllah. Jadi Ramadhan datang bertamu ke tempatnya. Ya, bertamu pada dirinya. Bu'dun, celaka dan terlalu. Orang yang mendapati Ramadhan. Ketika Ramadhan datang bertamu pada dirinya. Ya, di masa dia hidup. Tapi MasyaAllah, lihat ujungnya. Falam yughfar lahu. Falam yughfar lahu. Namun tidak mampu diampuni dosa-dosanya di bulan itu. Celaka dan terlalu. Orang yang sudah mendapati Ramadhan, namun tidak mampu ya, diampuni dosa-dosanya di masa itu. Ramadhan tidak mampu menjadikannya terampuni dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Bapak ibu sekalian, bapak ibu bisa bayangkan. Ramadhan datang membawa ampunan penuh, penuh, sebulan penuh. Sebulan penuh. Dan hebatnya bukan hanya siangnya, bukan hanya malamnya. Siang malamnya datang dengan ampunan. Masya Allah. Hadis sahih malamnya. InsyaAllah kita akan jelang bersama. Mudah-mudahan usia kita sampai pada masa itu. Yeah. Malam kami sudah kita akan mendapati hadis Nabi Al-Bukhari. Kitabus Siyam, nomor hadis 37. Man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tidak ada kalimat paling indah selain hadis ini. Perhatikan. Man qama ramadana. Siapapun yang bangun menunaikan qiyam Ramadan. Yang kita sebut dengan tarawih itu. Imanan dia lakukan karena Allah, yakin dengan Allah, ikhlas, bukan karena yang lain. Dia tidak datang bukan karena imamnya, bukan karena yang kultumnya bagus, bukan karena masjidnya enak, bukan, tapi dia lakukan karena Allah. Dimanapun situasinya dia mencari yang terbaik karena Allah yang meminta. Di ukurannya bukan dunia, ukurannya Allah. Ya. Walaupun masjidnya biasa-biasa saja, tapi bacaannya mendekatkan dia dengan Allah, dia akan kejar. InsyaAllah. Imanan namanya. Tapi poinnya, wahtisaban. Di sela-sela rakaatnya, dalam sujudnya, dalam duduk di antara saat dia sebelum bangun, ihtisaban, dia bermuhasabah, menghitung dosanya, mengingat-ingat sampai malam itu apa yang salah. Berlinang air matanya saat beristighfar itu, sambil Nabi membaca, Allahumma innaka afuwwun, tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya pernah sampaikan dalam bahasan yang lalu. Ya. Jadi saat Anda mengucapkan, Allahumma innaka afuwwun, ya Allah, sungguh Engkau maha pemaaf, itu kita bayangkan kesalahan kita itu apa sampai malam itu. Barangkali saat Anda berangkat, maaf, ada yang salah dengan orang tua yang belum pernah disapa. Jalan sudah tertati-tati, rambutnya sudah memutih, belum pernah disapa selama hidupnya. Ada orang tua dengan anak yang tidak pernah tegur sapa, Masya Allah. Ada suami istri yang pernah berseberangan, dengan anak-anak belum pernah bertemu. Barangkali Anda datang menunaikan sholat, tapi Anda masih punya masalah. Maka tangisi itu, linangkan air mata kita, ingat-ingat itu saat mengalir air mata kita, diingat semua dosa sampai malam itu, perhatikan kata Nabi, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ مَا itu harfun mausulun yadullu عَلَى الْعَامِيَةِ Isim mausul, kata benda yang menunjuk pada keadaan, tapi tanpa batasan. Apapun itu. غُفِرَ لَهُ غُفِرَ telah diampuni. Pakai mawi. Bentuknya pasten. Ya. Kalau bentuk pasten itu enggak usah ditanya, pasti artinya. Pasti dari Allah. Ya. Karena itu setiap kalimat menggunakan bentuk pasten dan bentuknya pasif, itu pasti menunjukkan makna yang kuat. Karena itu perintah puasa dibentuk dengan pasten, bentuknya pasif. Ya ayyuhallazina amanu kutiba, bukan kataba. Ya. Kalau kataba masih biasa. Kalau kutiba, itu sudah sangat menekankan, enggak usah tanya, itu pasti Allah yang mewajibkan. Ghufira, jangan tanyakan lagi. Ghufira lahu, pasti diampuni baginya. Apa yang diampuni? Ma apapun dosanya. Taqaddama, yang telah lalu. Min dhambi. Allah, Anda punya dosa dari mulai balik sampai Anda hadir tarawih, menangis di dosa kita di situ, berlinang air mata kita, mengingat kesalahan-kesalahan kita, itu gugur semua dosanya sampai dengan malam itu. Kurang apa lagi? Tiba-tiba Anda mimpi, tertidur, ya, masih mencela orang juga, misalnya lupa kita, ghibah, membicarakan orang. Tadinya bagus pertanyaannya, mana saudara kita yang tadi gak kelihatan di masjid? Iya ya, dicari-cari, kemudian muncul aibnya. Saat sahur, sambil makan, orang istighfar ini membicarakan orang lain. Allah tidak ingin siangnya hadir, dia punya dosa itu. Jangan tunggu sampai sebulan selesai. Siangnya ditunggu lagi oleh Allah. Yang punya dosa dari mulai malam tadi sampai dengan siangnya, hadisnya muncul lagi. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sama malamnya punya dosa, siangnya puasa, dalam puasanya dia beristighfar kepada Allah, lakukan karena Allah, mengingat dosa-dosanya, maka Allah tidak biarkan dia di siang itu punya dosa, diampuni semua dosa yang telah dia berlalu. Hadirin, itu berlangsung selama sebulan. Itu berlangsung selama sebulan. Karena itu Jibril sampai menyampaikan pada Nabi, kalau ada Ramadan datang membawa peluang ampunan, pahala dilipat gandakan. Anda sekarang baca Quran, itu satu hurufnya cuma 10 pahala. 10 kebaikan. 10 kebaikan. Hadisnya sahih. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an, dia dapat 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf, kata Nabi. Walakin alifun harfun, alif satu huruf. Lamun harfun, lam satu huruf. Mimun harfun, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru hasanat. Setiap hurufnya dapat 10 kebaikan. Anda baca alif lam mim sekarang dapat 30 poinnya. Pahala kebaikan. Nanti kita lihat di akhirat, bukan sekarang. Tapi Anda baca di Ramadan, hadisnya Qudsi, Al-Bukhari, Kitabus Siyam, nomor hadis yang ketiga. Wal hasanatu bi asyri amsaliha. Setiap yang melakukan kebaikan di bulan Ramadan, saya lipat gandakan, kata Allah, 10 kali lipat hari biasa. Anda baca satu huruf di malam Ramadan, atau di hari Ramadan, maka 10 kali lipat hari biasa. Ini alif 10 hari biasa. Ramadan kali 10 lagi. Anda dapat 100. Tidak cukup sampai di situ. Bertepatan dengan Lailatul Qadar kita baca, karena itu saya pesankan dari sekarang, jangan tinggalkan malam Ramadan kecuali Anda baca Quran, walaupun hanya satu ayat. Walaupun satu ayat, kita tidak tahu barangkali itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Bertepatan baca dengan malam itu, masya Allah. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairun. Itu sama nilainya dengan baca Quran 1000 bulan, dikonversi 80 tahun. Jadi kalau Anda baca alif lam mim malam itu bertepatan sama, lantas kita tertidur misalnya, itu sama dengan baca alif lam mim 80 tahun tanpa henti. Ramadan. Tidak ada bulan lain kecuali Ramadan. Karena itu kata Jibril, Ramadan sudah datang ke hadapannya. Orang lain diwafatkan sebelum Ramadan. Allah. Saya ingat betul itu tahun lalu ya. Ada Pak Siddiq. Duduknya selalu di sini itu. Ya. Beliau pakai jaket kuning ke orange. Ya. Agak orange. Datang. Usianya sudah 79 tahun, tapi semangatnya luar biasa. Itikaf bangun yang paling pertama awal-awal, setoran Quran di awal. Orang datang 10, dia bawa 20. 10 hari itikaf, Alhamdulillah hafal kurang lebih 3 juz Al-Quran. Usia 79 tahun. Saya katakan jangan tunggu Ramadan tahun yang akan datang. Hafalkan sekarang sebelum meninggal. Karena saat meninggal itulah penghafal Quran akan dimuliakan oleh Allah. Beliau hafalkan dengan kuat, luar biasa. Sesuai kemampuannya, mendekat kepada Allah. Selesai Ramadan barangkali bertambah, Bapak Ibu sekalian. 2-3 bulan yang lalu dipanggil oleh Allah di hari Jumat. Saat kami sedang berkhutbah, dapat SMS, beliau meninggal. Masya Allah. Yang datang teman-teman etikafnya, yang menengoknya, mengantarkannya. Kurang apa lagi? Antum ada di mana? Hei, bersiap dari sekarang. Bersiap dari sekarang. Karena itulah kata Jibril, sangat keterlaluan. Bu'dud. Terlalu. Dan celaka orang. Sudah didatangkan Ramadan, Pak Siddiq barangkali diambil karena bekalnya sudah cukup. Masya Allah. Dosanya barangkali sudah gugur, amalnya sudah banyak, bekalnya sudah ada. Antum, masya Allah, diberikan usia sampai sekarang Quran barangkali belum tersentuh untuk baca. Dosa masih berliput. Didatangkan Ramadan untuk mengampuni dosa kita. Gak mau juga, disepelekan. Ramadan datang bawa ampunan, bawa pahala berkelipat, kemudian kita abaikan. Yang paling luar biasa ada yang mengusirnya. Tidak usah datang, silakan pergi. Ya. Apa ini Ramadan? Saya tidak bisa makan lagi siangnya. Kenapa harus repot? Ya. Ayo kita minum, ayo kita makan. Itulah yang luar biasa. Itulah yang luar biasa. Jadi sangat keterlaluan kata Jibril kalau ada orang datang Ramadan kepada dirinya tapi kemudian dia abaikan. Falam yughfar lahu. Kita diwafatkan sampai malam ini. Maaf, ada yang diwafatkan sampai malam ini tidak bertemu kita. Dan kita dihidupkan sampai dengan malam ini. Mungkin ketemu Ramadan lusa nanti. Barangkali menurut Allah, saking sayangnya Allah pada kita, ada Ramadan tahun lalu yang belum sempurna. Karena itu jangan sampai Anda termasuk pada hadis ini. Ketika diberikan kesempatan yang akan datang. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Karena itulah kita berkumpul malam ini, Bapak Ibu sekalian, untuk mencoba memperbaiki diri kita. Bagaimana cara menyambut Ramadan supaya datang dengan nyaman. Hati kita tenteram. Dan yang paling penting, bukan kita yang usaha. Tapi kita melihat bagaimana Nabi menunjukkan kepada kita cara melapangkan hati kita. Lalu menyambut datangnya Ramadan. Dan mempersilahkan Ramadan membawa apapun untuk kita sambut dan kita lakukan dalam aktivitas selama Ramadan itu. Karena itu mari kita lihat bagaimana tuntunan Rasulullah SAW mengajak kita untuk tarhib Ramadan. Melapangkan hati kita, meluaskan wacana hati kita atau wajan hati kita untuk menyambut Ramadan dalam kebaikan. Dua tuntunan Nabi dalam tarhib